Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya aplikasi favorit di HP Anda itu bisa terus dapat pembaruan fitur baru, tapi nggak pernah ngalamin yang namanya downtime atau mati sama sekali? Coba bayangin deh, layar Anda kan nggak pernah tiba-tiba gelap, terus transaksi belanja juga nggak terputus. Padahal di balik layar itu ada ribuan baris kode yang baru aja disuntikan ke sistem yang lagi jalan. Selamat datang di sesi bedah mendalam kita. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik keajaiban itu. Betul, dan buat Anda yang lagi dengerin, mungkin Anda mikir dalam hati, saya ini kan bukan programmer ya, terus kenapa saya harus peduli sama semua jargon teknis ini? Jawabannya sebenarnya sangat membumi. Memahami anatomi gimana sebuah software itu dirilis ke dunia nyata, itu bakal ngasih Anda perspektif baru soal stabilitas sistem yang Anda pakai tiap detik. Nah, iya. Ini mencakup keamanan data pribadi Anda, keandalan layanan bisnis yang lagi Anda jalanin, dan pada akhirnya bikin kita sadar betapa luar biasa kompleksnya tarian di balik layar dari teknologi modern. Tarian di balik layar. Saya suka banget analogi itu. Nah, materi yang kita bedah hari ini berasal dari sebuah dokumen teknis yang sangat komprehensif. Judulnya Bab 25, Environment and Deployment Strategy. Dokumen ini benar-benar buka mata. Dan misi utama kita hari ini adalah menghancurkan mitos bahwa tugas developer itu selesai persis setelah kode ditulis dan tombol simpan ditekan. Mari kita bedah ini. Dan mengajak Anda bertransisi dari sekedar punya pola pikir developer menjadi punya pola pikir production engineer. Setuju? Dan mari kita mulai dari panggung tempat tarian ini terjadi. Teks kita ini membagi perjalanan kode dari laptop developer sampai ke tangan Anda menjadi empat dunia berbeda. Atau sering disebut environments. Empat dunia ya? Kayak perjalanan produk dari pabrik? Tepat. Pertama itu ada development. Ini ibarat laboratorium eksperimen. Di sini developer bisa bebas ngacak-ngacak kode, nyoba hal baru, dan wajar banget kalau sistemnya sering crash. Datanya juga biasanya cuma data bohongan. Oke, ruang eksperimen. Terus pindah ke testing atau ruang QA, kan? Di sinilah tim penguji masuk buat nyari bug atau kutu. Iya, betul. Setelah lulus dari sana, kode masuk ke staging. Nah, dokumen kita tuh menganalogikan staging ini sebagai gladi resik sebelum pertunjukan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir barulah production. Ini pertunjukan langsungnya, alias live system, tempat Anda sebagai pengguna berinteraksi sama aplikasinya. Yang sangat menarik di sini adalah transisi antar lingkungan ini kan sering banget memicu malapetaka ya. Oh, sangat sering. Yang sangat menarik di sini adalah fenomena psikologis di kalangan developer itu sendiri. Ada sindrom klasik di dunia software, namanya sindrom works on my machine. Atau, di laptop saya jalan kok. Wah, ini sering banget dengar. Iya kan? Developer bersumpah kodenya udah sempurna di tahap development. Tapi, begitu dikirim ke production, sistemnya langsung hancur lebur. Sebentar. Kalau kodenya itu sama persis, kenapa bisa tiba-tiba hancur pas dipindahin? Bukannya kode itu ngejalanin logika yang sama dimanapun dia ditaruh? Logikanya memang sama, tapi tanah tempat kode itu berpijak mungkin beda. Disinilah dokumen kita ngenalin aturan emas yang namanya infrastructure parity atau kesetaraan infrastruktur. Maksudnya, si staging dan production ini harus kembar identik? Betul sekali. Staging harus jadi kembaran identik yang absolut dari production. Mulai dari versi sistem operasi, versi database, sampai detail jarian yang paling kecil. Kalau staging pakai OS versi A, production nggak boleh pakai versi B. Tujuannya buat ngebunuh variabel yang nggak terduga ya? Tepat. Semakin tinggi tingkat kesetaraannya, semakin yakin kita kalau kode itu lolos gladi resik di staging, dia nggak akan bikin kekacauan pas pertunjukan langsung. Tapi tunggu deh. Bikin kembaran identik buat staging dan production, itu kan berarti perusahaan harus konfigurasi dan bayar biaya server berkali-kali lipat cuma buat sebuah lingkungan pengujian? Kedengerannya lumayan nguras kantong. Memang butuh investasi besar di awal, tapi biaya dari sebuah kegagalan di production itu jauh-jauh lebih menghancurkan reputasi dan finansial. Dan ini bawa kita ke tantangan berikutnya. Apa tuh? Konfigurasi itu maksudnya kayak pengaturan password atau alamat database yang beda-beda tiap lingkungan? Tepat sekali. Kode yang sama persis bisa bertingkah sangat beda di staging dan production karena konfigurasinya beda. Teks kita ngasih peringatan keras soal bahaya configuration drift. Configuration drift? Berarti ini kondisi pas konfigurasi di berbagai server mulai nggak sinkron, karena ada engineer yang iseng ngubah manual satu-satu gitu. Iya, dan yang paling fatal dari semua itu adalah praktek hard-coded secrets. Ini benar-benar dosa besar di dunia engineering. Dosa besar gimana? Hard-coded secrets itu pas password, kunci akses API, atau token keamanan ditulis langsung diketik mentah-mentah ke dalam teks kode aplikasinya. Wow. Itu ibaratnya Anda bikin brankas baja yang super kuat, tapi Anda nulis kombinasi angkanya di sticky note, terus ditempel di pintu brankasnya. Siapapun yang bisa baca kodenya, bisa lihat passwordnya dengan gampang. Terus, solusi modernnya gimana buat mencegah ini? Industri modern udah ninggalin cara-cara manual itu. Sekarang kita pakai alat bantu mutakhir kayak HashiCorp Vault. Atau kalau di cloud ada AWS, Azure, GCP Secrets Manager. Jadi mereka ini semacam brankas digital gitu? Benar, brankas digital tingkat militer. Mereka nggak cuma nyimpen rahasia, tapi punya fitur luar biasa yaitu rotasi kunci otomatis. Password database Anda bisa berubah otomatis tiap 2 jam tanpa ada campur tangan manusia sama sekali. Dan aplikasinya tetap jalan mulus, tanpa putus. Tetap mulus. Jadi kalaupun ada peretas yang berhasil nyuri kunci itu, kuncinya mungkin udah kadaluarsa dalam hitungan menit. Ah, saya mulai lihat gambaran besarnya nih. Kita punya lingkungan yang identik, terus kita punya brankas rahasia buat ngamanin konfigurasi, lalu gimana caranya kode dan rahasia ini dikawinkan, terus dikirim ke server production. Saya sering banget dengar istilah CICD, tapi jujur aja kedengarannya abstrak banget. Oke, CICD itu singkatan dari Continuous Integration dan Continuous Deployment. Anggap aja ini kayak jalur pipa perakitan otomatis di pabrik mobil. Pipa perakitan otomatis ya? Iya. Dari momen si developer nekan tombol commit buat ngirim kode, mesin otomatis langsung ngambil alih. Kodenya diuji otomatis, dan kalau lulus, dia bakal di-build atau dicetak jadi apa yang disebut dokumen kita sebagai immutable artifact. Immutable artifact? Artifact yang nggak bisa diubah. Konsepnya kayak ngecor beton ke dalam cetakan gitu nggak sih? Analogi yang sangat pas. Bayangin Anda ngebungkus aplikasi Anda ke dalam sebuah kontainer, misalnya pakai Docker, lalu Anda kasih stempel versi yang unik. Misalnya My App minus V1.2.3. Stempel ini yang bikin dia unik dan terlacak ya? Betul. Dan prinsip fundamentalnya adalah, sekali beton ini kering dan distempel, dia pantang diubah lagi. Nggak boleh disentuh sama sekali. Artifak spesifik inilah yang diuji mati-matian di staging. Dan kalau dia lulus di staging, artifak yang sama persis itu juga yang dikirim ke production. 100% sama persis. Kita nggak pernah bikin adonan baru khusus buat production, karena itu bakal buka celah risiko lagi. Oke. Bekonnya udah kering, artifaknya udah siap pakai. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Gimana caranya kita naruh beton baru ini ke sistem live yang lagi diakses sama jutaan orang barengan, tanpa matiin servernya? Dokumen kita kan nyajiin beberapa strategi deployment nih. Mari kita bedah menunya satu-satu. Tentu, pilihan paling pertama dan paling jadul itu recreate. Ini strategi paling sederhana, tapi kasar. Kasar gimana? Anda matiin versi yang lama sepenuhnya, sampai tewas, baru nyalain versi yang baru. Ini murah, gampang, tapi dipastikan aplikasi Anda bakal ngalamin downtime. Buat sistem kampus atau blok pribadi mungkin oke ya. Tapi buat bank atau e-commerce, mati sedetik aja ruginya miliaran. Jelas nggak bisa diterima. Lalu opsi biar nggak mati total? Opsi kedua itu rolling. Ini ibaratnya ganti ban mobil pas mobilnya lagi jalan pelan-pelan. Ganti ban sambil jalan. Gimana tuh prakteknya di server? Baru lanjut ke server kedua, dan seterusnya. Pengguna hampir nggak kerasa kalau ada downtime. Tapi tunggu, kalau dipikir-pikir, misal ada bug parah yang baru ketahuan pas kita udah nyampe di server kelima, proses narik mundurnya, alias rollback-nya, pasti lambat banget kan? Kita harus ngulangin prosesnya, mundur satu persatu. Ada nggak opsi yang lebih instan dari rolling ini? Ada, dan ini masuk ke strategi ketiga, namanya blue-green. Bayangin Anda punya dua panggung pertunjukan yang identik di dalam satu teater besar. Oke, dua panggung. Panggung biru lagi ditonton sama audiens, sementara di balik layar aktor di panggung hijau lagi siap-siap pakai aplikasi versi terbaru. Pas semuanya udah siap dan udah dites, Anda tinggal putar lampu sorotnya seketika dari panggung biru ke panggung hijau. Wah, perubahannya secepat kilat dong ya? Sangat cepat. Dan hebatnya, kalau tiba-tiba ada masalah parah di panggung hijau, Anda tinggal putar balik aja lampu sorotnya ke biru. Rollback-nya benar-benar instan. Sangat cerdik. Tapi balik lagi ke masalah biaya nih. Nyewa dua panggung identik, berarti kita harus bayar biaya infrastruktur server dua kali lipat buat nampung kapasitas penuh, kan? Anda menangkap intinya dengan sempurna. Pemilihan strategi deployment ini pada akhirnya cuma soal menyeimbangkan antara prioritas, kecepatan, biaya, dan toleransi resiko. Blue-green itu super cepat dan aman, tapi mahal. Lalu kalau kita mau yang risikonya paling rendah, tanpa harus sewa panggung double? Ada strategi keempat, namanya Canary. Ini super hati-hati. Anda merilis fitur baru cuma ke 5% pengguna dulu. Kalau 5% ini nggak komplain dan nggak ada error, baru Anda naikin ke 20%. Terus like ke 50 sampai akhirnya 100% ya? Betul. Risikonya sangat rendah karena kalau gagal yang kena cuma 5%. Tapi kelemahannya, ngatur rute jaringan buat misahin audiens ini lumayan kompleks. Menarik banget. Tadi Anda sempat nyebut soal kontainer kayak Docker. Di dokumen kita, ada tokoh utama lain di balik layar infrastruktur modern ini, yaitu Kubernetes atau K8S, dan sesuatu yang disebut Infrastructure as Code, disingkat IaC. Ya, dua teknologi itu adalah nyawa dari sistem modern. Kubernetes ini digambarkan punya kemampuan self-healing, bisa nyembuhin dirinya sendiri. Kalau ada server yang tiba-tiba mati terbakar, dia langsung nyalain penggantinya secara otomatis tanpa kita sadari. Betul, dia seperti mandor yang nggak pernah tidur. Dan dengan IaC, pakai tools kayak Terraform atau Ansible, kita nggak lagi ngatur server dengan ngeklik menu di layar. Semuanya dideklarasikan lewat kode. Nah, ada satu istilah di situ yang bikin penasaran, yaitu idempotent. Apa sebenarnya maksud idempotent ini di dunia infrastruktur? Idempotent itu konsep yang sangat krusial di otomatisasi. Bahasa gampangnya gini, nggak peduli berapa kali Anda ngejalanin perintah tersebut, hasil akhirnya bakal selalu sama. Bisa kasih contoh yang lebih merakyat? Bayangin tombol pesan di aplikasi ojek online. Kalau sinyal lagi jelek, terus Anda panik neken tombol pesan sampai 5 kali berturut-turut. Wah, itu sering kejadian. Bakal datang 5 motor dong. Nah, kalau sistemnya idempotent, dia paham kalau niat Anda cuma mau pesen 1 motor. Jadi yang datang ya tetap 1, bukan 5. Di server juga gitu. Kalau kodenya bilang saya butuh 5 server, walau skripnya dijalanin ribuan kali, dia cuma mastiin jumlah totalnya 5. Dia nggak bakal terus nambahin sampai jadi 5.000 server. Luar biasa pintar. Dan kode ini juga jadi pendeteksi drift tadi ya, langsung ngasih peringatan kalau ada orang yang iseng ngubah konfigurasi secara manual. Tapi sejauh ini kita baru ngomongin kode aplikasi dan server. Ada satu bagian yang menurut saya ibarat ngadepin bos terakhir di video game. Saya tahu persis arah pembicaraan ini, database. Iya, database. Aplikasi itu kan bisa kita tarik mundur dalam hitungan detik pakai blue-green, tapi data nggak bisa seenaknya ditarik mundur. Saya bisa bayangin gampang aja merilis update warna tombol, tapi kalau kita mau modifikasi struktur data transaksi bank secara live, sekali salah langkah, data jutaan nasabah bisa korup. Gimana caranya kita ngubah fondasi bangunan tanpa ngeruntuhin gedungnya? Ketakutan Anda sangat beralasan. Ngubah struktur kolom database secara langsung di sistem yang lagi jalan, itu resep instan menuju bencana. Tapi tax kita membedah satu strategi brilian tanpa downtime, namanya pola expand and contract. Expand and contract? Bisa kasih contoh konkretnya gimana ini bekerja? Mari kita pakai contoh dari tax. Katakanlah aplikasi Anda punya tabel database dengan satu kolom bernama full name. Tiba-tiba tim bisnis minta ini dipisah jadi 2 kolom, first name dan last name. Oke, masuk akal. Kalau kita langsung hapus kolom full name dan ganti jadi 2 kolom baru itu, aplikasi versi lama yang mungkin masih jalan di beberapa server bakal langsung crash kan? Karena kolom yang dia cari udah hilang. Tepat. Makanya kita pakai 3 fase yang terukur. Fase pertama itu expand atau ekspansi. Di sini Anda nambahin kolom baru first name dan last name, tapi Anda membiarkan kolom full name tetap utuh di situ. Jadi aplikasi versi baru dirilis dan dia nulis data ke kolom baru sekaligus ngisi juga ke kolom lama. Betul, sementara aplikasi versi lama yang belum ke-update tetap baca dari kolom lama dengan tenang. Semuanya hidup berdampingan, nggak ada yang terganggu. Masa transisi yang damai. Terus langkah selanjutnya? Mindahin data yang lama. Itu masuk fase kedua, migrates. Di latar belakang, tanpa disadari pengguna sama sekali, Anda jalanin script pelan-pelan buat mindahin dan mecah jutaan baris data lama dari full name masuk ke kolom baru. Terus kalau proses migrasinya udah selesai 100% dan semua server dipastikan udah pakai versi baru? Barulah kita eksekusi fase ketiga kontrak atau kontraksi. Anda dengan aman menghapus kolom full name yang udah usang itu, sekalian bersihin kode-kode lamanya. Ini koreografi perubahan struktur data yang super elegan. Gak ada downtime sedetik pun. Elegan banget. Tapi mari kita realistis sedikit. Gimana kalau kita udah gladi resik di staging, udah pakai blue-green, udah pakai pola expand and contract, tapi pas tombol rilis ditekan, bencana tetap aja terjadi. Di dokumen kita ada satu cerita ngeri soal downtime e-commerce raksasa di Jumat malam. Apa yang sebenarnya kejadian di sana? Studi kasus itu contoh sempurna dari pelanggaran prinsip yang kita bahas di awal tadi. Bayangin, Jumat malam, traffic lagi puncak-puncaknya orang belanja, tim engineer merilis fitur diskon baru. Dalam hitungan menit, seluruh situs mati total. Astaga, akar masalahnya apa? Saat diinvestigasi, ternyata gara-gara versi database. Di lingkungan staging, mereka nguji fiturnya pakai MySQL versi 5.7. Tapi di production, mereka pakai MySQL versi 8.0 yang kebetulan mengaktifkan strict mode atau mode ketat. Beda versi? Iya, perintah kode yang dianggap sah sama versi 5.7 ternyata ditolak mentah-mentah sama versi 8.0 karena mode ketat tadi. Ini bukti nyata. Tanpa infrastructure parity yang absolut, pengujian di staging itu cuma ilusi keamanan. Gila. Cuma karena beda fancy database, jutaan dolar transaksi menguap di Jumat malam. Terus ada satu studi kasus lagi soal bug pembayaran yang terus-terusan ngeluarin pesan invalid AP key. Yang bikin saya heran, bug ini lolos gitu aja dari staging. Kok bisa? Nah, itu kasus klasik soal configuration drift. Jadi usut punya usut, beberapa bulan sebelum insiden, ada kondisi darurat di server production. Seorang engineer karena panik, masuk secara manual ke server itu dan ngedit sebuah file konfigurasi lokal, namanya file .env. Diedit manual buat perbaikan cepat ya? Betul, dia perbaiki cepat, tapi dia lupa menyamakan perubahan itu di lingkungan staging. Jadi berbulan-bulan kemudian, pas sistem mencoba akses kunci cadangan, kuncinya ternyata udah kadaluarsa di production, dan transaksi gagal total. Sementara kalau dites di staging, semuanya selalu kelihatan normal. Wah, ini ngebuktiin pepatah kalau perbaikan sementara itu biasanya bakal jadi bencana permanen di masa depan. Makanya di dokumen ini ditekankan solusinya mereka harus migrasi penuh ke HashiCorp Vault ya? Benar. Dan menerapkan aturan tangan besi. Nggak boleh ada satu orang pun yang ngubah apapun secara manual di server produksi. Titik. Terus buat mitigasi kalau udah terlanjur rilis dan gagal, apa solusinya? Industri sekarang pakai feature flags. Ini pada dasarnya adalah saklar lampu tersembunyi. Anda bisa rilis kode baru ke production, tapi fiturnya dimatikan dulu. Terus Anda nyalain pelan-pelan. Kalau ternyata error, pasti nyalain? Tinggal matiin aja saklarnya pakai satu klik. Nggak perlu repot-repot ngelakuin rollback aplikasi secara keseluruhan. Selain itu, ada juga circuit breaker. Kayak sekering listrik di rumah kita. Persis. Kalau satu layanan di sistem mulai gagal atau lelet, sekeringnya langsung diputus otomatis. Tujuannya biar kegagalan itu nggak merambat ke efek domino dan ngebakar seluruh sistem. Tentu aja, semua alat ini sangat bergantung pada observabilitas. Observabilitas? Maksudnya pemantauan real-time ya? Iya, kita harus terus melacak health checks, tingkat error, dan latensi secara real-time pasca tombol deploy ditekan. Baiklah, kita udah menempuh perjalanan yang luar biasa padat hari ini. Mulai dari ide di laptop seorang developer, melewati gladi resik di staging, mencetak artifak yang pantang diubah, sampai ngelakuin koreografi deployment yang mulus ke sistem live tanpa ganggu pengguna. Kesimpulan dari teks ini jelas banget, kode di laptop Anda itu cuma sebuah ide, tapi kode yang udah masuk production itu adalah sebuah tanggung jawab yang mengikat. Sistem yang tangguh itu nggak terjadi karena kebetulan, tapi dibangun dengan disiplin tinggi. Jadi, apa makna dari semua ini bagi Anda? Makna terbesarnya adalah terjadinya pergeseran identitas yang fundamental. Kalau Anda seorang developer, Anda nggak bisa lagi cuma mikir, apakah kode saya jalan buat ngerjain fungsi matematikanya? Harus mikir lebih luas lagi. Anda dituntut buat mikir gimana kode ini bisa bertahan waktu dihantam jutaan request tiba-tiba. Gimana kalau jaringan putus nyambung? Atau kalau server fisiknya benar-benar terbakar? Ini pergeseran psikologis dari sekedar ngejar kecepatan rilis fitur menjadi memprioritaskan keandalan sistem bisnis. Disiplin untuk menahan diri dari intervensi manual dan bersandar penuh pada otomatisasi. Itulah batas pemisah antara seorang amatir dan production engineer kelas dunia. Luar biasa. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan penting. Sesuatu untuk Anda renungkan yang mungkin nggak tertulis eksplisit di dokumen sumber kita, tapi ini adalah konsekuensi logis dari semua obrolan kita. Silakan. Sumber materi ini kan sangat memuja penghapusan intervensi manusia ya, mendorong otomatisasi penuh, memuja sistem self-healing kayak Kubernetes yang bekerja otonom di balik layar. Pertanyaannya buat Anda, kalau kita secara sistematis menyingkirkan sentuhan manusia dari lingkungan production dan bersandar sepenuhnya pada sistem otomatis yang super kompleks ini, pada titik manakah otomatisasi ini berubah menjadi sebuah kotak hitam yang nggak lagi kita pahami? Sebuah black box. Ya. Dan ketika suatu hari sistem penyembuhan diri ini akhirnya benar-benar gagal ngalamin anomali, buta karena bagaimanapun nggak ada software buatan manusia yang sempurna, apakah para engineer di masa depan masih punya intuisi dan kemampuan dasar buat masuk dan memperbaikinya secara manual? Ataukah kita atas nama mengejar ketiadaan downtime, justru lagi nyiptain monster raksasa yang terlalu pinter dan terlalu rumit buat kita kendalikan sendiri? Wow, sebuah pemikiran penutup yang sangat mendalam dan... jujur aja, agak bikin merinding ya. Otomatisasi yang terlalu pintar memang pedang bermata dua yang harus selalu kita awasi. Kami sangat berterima kasih kepada Anda yang udah meluangkan waktu nemenin sesi bedah mendalam yang padat ini. Semoga wawasan hari ini ngasih Anda kacamata baru pas ngelihat kerumitan aplikasi yang Anda sentuh setiap hari. Teruslah belajar, terus kritisi informasi, dan jangan pernah berhenti mempertanyakan gimana segala sesuatunya bekerja di balik layar. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya, dan semoga sistem yang menopang hari Anda selalu stabil.